أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Rabbana ya Rabb kami, inni askantu min zurriyati, sungguhnya aku bertempat tinggal dengan keturunanku biwadin, pada satu lembah, itu Mekah ya, itu lembah. Biwadin ghairi zara'in, lembah yang tidak pas, tidak cocok untuk bertanam, enggak bisa dijadikan tempat cocok tanam karena gersang, enggak pas, enggak cocok. Inda baitikal muharram, di sisi rumah engkau al-muharram, yang diharamkan. Yang demikian itu kata Imam Syadir rahimahullah, annahu ata bihajar umma Ismail wa bibniha Ismail alaihissalam wa fi ridha' min asy-Syam hatta wada'aha fi Makkah. Yang demikian itu terjadi ketika Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mendatangi istrinya Hajar, ibunya Ismail, dan anaknya adalah Ismail alaihissalam dalam keadaan menyusui dari Syam. Syam itu di mana? Dari negeri Syam. Aina Syam? Di Suriah, Palestina, Lebanon, mana lagi? Hah? Mana lagi? Aman, wala. Itu dulu namanya Syam. Syam itu negeri para anbiya. Nabiullah Isa di mana? Nabi Musa di mana? Hah? Di Syam. Para anbiya kebanyakan dari Syam. Soalnya mereka, orang-orang Syam itu berbangga-bangga negeri para anbiya. Nah, ini Nabiullah Ibrahim pindah dari Syam ke Mekah. Ketika itu tidak ada pepohonan sedikit pun, wala da'in wala mujib. Enggak ada apa-apa, ya gersang. Susah, panas. Daerah panas. Falamma wada'aha da'a rabbahu bihadha ad-du'a. Maka tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam menempatkan mereka berdua, yakni Hajar dan Ismail alaihissalam, maka Nabiullah Ibrahim berdoa meminta kepada Allah. Faqala mutadarri'an mutawakkilan 'ala rabbih, berdoa dengan tunduk, khusyuk, tadarruk, bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah. Ini doa, jangan lepas dari doa, minta kepada Allah. Berdoa, doanya bahwa Rabbana, ya Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati, sungguhnya aku menempatkan dari keturunan-keturunanku, min litab'id, la kullu dzurriyyati, bukan semua dari keturunan Ibrahim, enggak semuanya. Ya, karena ini hanya siapa? Yang ada di Mekah hanya siapa? Hah? Ismail. Kenapa kok diam aja? Di tempat yang lain keturunan Nabi Ibrahim di mana? Di Syam. Siapa? Yang ada di Syam siapa keturunan Nabi Ibrahim? Nabiullah Ishaq. Wa baqi bani kadzalik, sama sisa-sisa dari anak-anaknya juga di Syam. Wa inna ma askana fi Makkah Ismail wa dzurriyyatah, yang tinggal di Mekah hanya Nabiullah Ismail dan keturunannya. Berarti ada ikatan itu antara Syam dengan apa? Dengan Mekah. Penduduk pertama kali di Mekah adalah Nabiullah Ibrahim. Ya, nenek moyangnya di situ, karena enggak ada penduduk, gersang. Enggak ada yang mau nempatin, panas. Nggak bisa bercocok tanam. Tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan rezeki, ya, keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu biwadin ghairi dzar'in, pada satu lembah yang nggak bisa dibuat untuk bercocok tanam. Lianna arda Makkah la tasluh lizzara'ah, karena tempat Mekah enggak bisa untuk bercocok tanam. Batu, gersang, serba susah. Ya, karena kalau untuk bercocok tanam kan tanah harus subur. Ya. Oleh karena itu Nabiullah Ibrahim minta kepada Allah, Rabbana liuqimus shalah, ya Allah, ya Rabb kami, ij'alhum wahidin muqiminas shalah, jadikanlah anak keturunanku mentauhidkan Allah, mentauhidkan kau ya Allah, dan mendirikan sholat. Lianna iqamatus shalah, karena mendirikan salat min akhas wa afdal ibadati diniyah, mendirikan salat adalah termasuk kekhususan dan keafdalan dari ibadah diniyah agama. Faman aqamaha kana muqiman lidini, barang siapa yang menegakkan salat maka sama dia sudah menegakkan agamanya. Waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim ay tuhibbuhum wa tuhibbul mawdi'i alladhi hum sakinuna fih, ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia mencintai mereka, mencintai Ismail dan keturunannya, dan mencintai tempatnya. Ya, tahwi ilaihim, ini kembali kepada tuhibbu wa tuhibbul mawdi', tuhibbuhum ay Ismail wa bani, mencintai Ismail dan keturunannya ke bawah. Wa tuhibbul mawdhi, dan mencintai tempatnya. Tempatnya apa? Ya Makkah. Alladhi hum sakinuna fih, yang mereka tempatnya bertempat tinggal di Makkah. Fajaballahu du'aahu, maka Allah kabulkan doanya. Allah kabulkan doa siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini pentingnya doa. Ya, dalam keadaan Nabiullah Ibrahim tinggal di mana? Di Mekah sendirian. Ya, enggak ada yang bisa dijadikan apa? Bercocok tanam atau mencari nafkah di situ. Ya, agak berat. Gersang, panas. La tasluh liz-zira'ah. Tetapi dengan doa, dengan doa, dengan doa, ini penting. Ya, dengan doa, minta kepada Allah, karena Allah yang memberikannya itu semua, kemudahan. Allah yang memberikan kemudahan. Fa'ajaballahu du'aahu, maka Allah kabulkan doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Fa'akhraja min dzurriyyati Ismail Muhammadan, maka Allah keluarkan dari keturunan Ismail adalah Muhammad SAW. Hatta da'a dzurriyyatahu ila dinil Islam, sehingga keturunannya mengajak kepada agama Islam. Wa ila millati abihim Ibrahim, dan kepada agama ayah mereka, nenek moyang mereka itu Ibrahim. Fastajabu lahu wa saru muqimus shalah, maka Allah kabulkan sehingga mereka mendirikan salat. Fa'taradallahu hajja hadzal bait alladhi askana bi dzurriyyati Ibrahim, maka Allah wajibkan ibadah haji ke Baitullah Makkah, yang mana Nabiullah Ibrahim ya beserta keturunannya tinggal di situ. Wa ja'ala fi sirran ajiban jaziban lil qulub, fa yatahajjahu wala taqdi minhu wataran 'ala ad-dawam, bal kullama athara al-'abd taraddud ilayhi izdada syauqu. Sehingga Allah jadikan Mekah tempat haji, ya, hilir mudik seluruh penjuru dunia dari kaum muslimin, ya, magnetnya, ikatannya kepada Baitullah, mempunyai ikatan yang kuat, ya, baik kaum muslimin pergi haji. Nah, setiap kali pulang pergi haji semakin rindu, ya, semakin rindu, semakin rindu, walaupun udah puluhan kali, ratusan kali, semakin rindu, ya. Wa'adhumma wal'ahu wa'wal'ahu wa tawquh wa ala sirri idhafatihi ta'ala ila nafsihi al-muqaddasah. Ini rahasia, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin manusia, kaum muslimin datang ke Baitullah, maka semakin rindu, ya, semakin rindu, pengen lagi berangkat lagi, pengen lagi berangkat lagi. Nah, inilah Baitullah Al-Muqaddasah, rumah Allah yang disucikan. Warzuqhum min ats-samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan. Padahal Mekah enggak bisa dibuat untuk bercocok tanam. Enggak bisa, susah. Batu, panas, gersang. Tapi dengan doa bisa. Dengan doa bisa dikabulkan doanya Nabiullah Ibrahim. La'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah. Syuf, ini dia. Agar bersyukur, diberikan makanan, minuman, buah-buahan supaya bersyukur, bukan supaya sombong, tidak seperti kita. Fa'ajaballahu du'a'ahu, maka Allah kabulkan doanya Nabiullah Ibrahim. Fasara yajujujba ilai tamaratul kulli syai, berdatangan seluruh buah-buahan, bahkan sekarang yang seluruh buah-buahan yang ada di dunia ini, ya kebanyakan ada semua. Mau apa? Semuanya ada. Inna katara Makkah al-masyarrafa kulla waqt, setiap waktunya enggak kosong dari buah-buahan. Wathimar fiha mutawaffirah, buah-buahan sangat banyak, enggak pernah kosong. Ya, hatta mungkin walaupun corona, ya, tetap ada terus buah-buahan dengan berbagai macam jenisnya. Wal arza tatawalla laya min kulli janib, dan rezeki terus berdatangan dari segala sisi. Ini keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Baitullah, pada Makkah, tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mentauhidkan Allah, meminta. Pertama, Nabiullah Ibrahim meminta, nah, agar anak keturunannya mendirikan sholat, sufus sholat. Ya, termasuk di antara sebab mendatangkan rezeki adalah sholat. Mana dia mau dapat rezeki yang enggak sholat, ya susah, enggak bisa. Ya, setelah itu meminta kepada Allah dengan hajat kebutuhannya. Apa hajat kebutuhannya? Warzuqhum minas samarat. Ini hajat kebutuhan, kebutuhan manusia, makan minum. Dia minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? La'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Ya, beda kalau kita, supaya kaya raya, habis kaya raya jatuh miskin baru ya sadar, tobat. Ya alhamdulillah kalau tobat, kalau enggak tobat juga, waduh, ini bahaya. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam minta kepada Allah agar bersyukur. Ya. Nah, tujuannya supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.